tak pernah sedikit pun pahami kisah kita. Sudahlah jangan lagi mencoba tuk bersedih. Ada aku di sini mengerti perasaanmu. Hari ini ku harus katakan aku mencintaimu, bukan karena siapa. Siapa bodoh atau bukan?